بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azan yallahu wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan, ataupun para pendengar Radio Reja Bandung baik melalui radio streaming YouTube ataupun Facebook, pendengar Radio Albayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Suara Kalbu, Papua, Amoba di Pangkal Pinang, Hidayah di Pekanbaru, dan beberapa radio lain yang ikut siaran kita sekarang ini. Ya Allah muliakan, alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang awaiqut thalab, beberapa kendala bagi para penuntut ilmu. Materi kita sudah sampai pada bab dhammut ta'assub, tercelanya ta'assub. Kita sudah menjelaskan makna dari ta'assub serta beberapa jenis dari ta'assub tersebut. Kita lanjutkan membahas beberapa dampak buruk dari ta'assub. Ta'assub melahirkan banyak kerugian bagi kaum muslimin, baik secara individu yang teralami oleh si pelaku ta'assub ataupun korban-korban dari ta'assub ini, ataupun teralami oleh seluruh komunitas kaum muslimin. Dan ini merembet kemana-mana, lahirnya juga batinnya, individunya ataupun komunitasnya, dunianya, bahkan juga sampai ke akhiratnya. Pokoknya setiap kali ada perbuatan dosa, maksiat, penyimpangan, pelanggaran yang dilakukan oleh manusia di alam dunia, dampaknya itu kemana-mana, apapun bentuknya. Berdampak kepada pribadi, juga ke masyarakat. Berdampak pada kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan beragama. Berdampak pada kehidupan dia di dunia, juga sampai ke akhirat. Berdampak pada aspek batin dia ataupun aspek lahir dia, seluruhnya merembet kemana-mana, termasuk ta'assub. Apa saja dampak buruk dari ta'assub? Ini sangat banyak. Saking banyaknya mungkin kita membutuhkan beberapa kali pertemuan. Poin pertama dari dampak buruk dari ta'assub adalah lahirnya saling membenci, saling mendengki, dan saling memusuhi. di antara sesama kaum muslimin sebagai efek dari sikap ta'assub. Sudah kita terangkan, ta'assub itu kemarin menyatakan sikap membela, sikap melindungi, sikap mensupport orang yang difanatikinya tanpa mempedulikan benar atau salah, tanpa mempedulikan apakah di atas al-haq atau di atas kebatilan. Yang penting orang ini, golongan ini, pihak ini harus saya bela. Seperti itu. Oleh karena itulah maka dari sikap ini lahir sikap siap membenci, memusuhi orang yang berseberangan dengan dirinya. Dari sinilah lahir kebencian, kedengkian, dan permusuhan. Dari adanya sikap benci dan dengki ini, lahirlah banyak kerugian lain sebagai efek domino. Anggap saja efek domino. Tahu efek domino? Efek domino itu efek yang merembet terus ya kemana-mana, yang berasal dari sikap memusuhi, sikap membenci. Apa saja kerugian yang lahir dari sikap membenci tersebut? Pertama, lunturnya iman, bahkan bisa tergerus habis, dan ini menutup celah untuk bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kunci untuk bisa masuk surga adalah iman, dan iman salah satunya harus diwujudkan dalam bentuk cinta mencintai di antara sesama mukmin. Karena sama mukminlah bersaudara. Sebagai saudara wajib ada rasa sayang menyayangi, cinta mencintai. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanyalah seorang mukmin dengan mukmin lain itu adalah bersaudara. Sebagai saudara wajib ada rasa sayang, cinta. Karena apa? Karena adanya iman. Tidak ada cinta, tidak ada iman. Tidak ada iman, enggak akan mungkin masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim menyatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak akan masuk surga kalian. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Dan kalian tidak akan dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Jadi adanya rasa saling mencintai adalah wujud nyata adanya iman. Dan adanya iman merupakan syarat mutlak untuk bisa masuk ke dalam surga yang Allah janjikan. Inilah yang dahulu pernah oleh Nabi alaihi salatu wasalam dikhawatirkan akan menjalar di kalangan kaum muslimin sebagai umat, sebagai penyakit yang mematikan, yang pernah menjalari umat-umat sebelumnya. Dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, dabba ilaikum da'ul umami qablakum, al-hasad wal-baghdha. Wal-baghdha hiyal haliqah, haliqatu din, la haliqatu sya'ar. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la tu'minu hatta tahabu. Afala unabbi'ukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Telah menjalar di kalangan kalian penyakit umat-umat terdahulu, yaitu hasad dan saling membenci di antara sama kalian. Dan salah satu penyebabnya tadi adalah ta'assub. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih parah adalah saling benci ini merupakan haliqah. Khaliqah itu artinya tukang cukur, tukang memotong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khaliqatul din la khaliqatul hala khaliqatul syar." Maknanya adalah tukang memotong agama, bukan tukang memotong rambut. Apa yang dimaksud dengan tukang memotong agama? Maknanya adalah memotong, menghalangi orang dari mengamalkan agama, dan memotong, memenggal atau menghilangkan pahala-pahala dari agama yang sudah dia laksanakan. Semua amalan agama yang kita laksanakan menghasilkan pahala. Apapun itu, sholat, saum, zakat, haji, umroh, ngaji, seperti itu menghasilkan pahala. Pahala-pahala hasil ibadah itu bisa terpotong, bisa terbuang, bisa hilang dari diri orang itu karena saling benci. Dari kebencian ini lahir beberapa amalan yang bisa membatalkan amal-amal baik kita, pahala-pahala kebaikan kita. Lahir kezaliman, lahir ghibah, lahir mencela, mencaci, memaki dan yang sejenisnya, dan itu mengakibatkan terkurangi apa? Pahala-pahala kita. Dosa nambah, pahala terkurangi. Itu akibat apa? Akibat benci. Umumnya kalau orang benci kepada orang lain, maka dia terdorong untuk menjatuhkan orang yang dia benci dengan cara memfitnahnya, menghinanya, menggibahinya, mendoliminya, dan seluruh perbuatan buruk. Gimana aja caranya agar yang dibencinya ini tersudutkan, tercelakakan oleh dia. Nah, perbuatan-perbuatan itulah yang mengakibatkan berkurangnya pahala-pahala dia, terpotong, terputus, terbuang dari dirinya. Makanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebencian itu disebut sebagai khaliqah, tukang cukur. Tapi yang dicukur bukan rambut, tapi yang dicukur adalah agama. Salah satu yang dicukur adalah pahala selain amal-amal baik. Karena kebencian, dia tidak mau melakukan kebaikan. Contohnya, tidak mau melakukan kebaikan dalam bentuk menolong orang yang dibencinya. Dalam bentuk umpamanya meringankan beban orang yang dibenci, biarkan aja dia menderita lah, sebel, kan gitu ya. Dalam bentuk apalagi, dalam bentuk tidak mau berjamaah, kalau dia mau sholat jadi imam saya gak mau, benci saya kepada dia, kan gitu. Dan banyak lagi amal-amal kebaikan yang terhalang hanya karena benci kepada orang tersebut, ya. Berdasarkan hal itu, maka kita bisa melihat betapa besar bahaya yang ditimbulkan karena saling benci, karena bisa menghilangkan agama kita, ya. Ini keburukan pertama dari saling benci, menghilangkan iman. Dan tidak adanya iman mengakibatkan orang itu terhalang dari masuk ke dalam surga. Ini yang pertama. Yang kedua, ini nih. Kebencian melahirkan permusuhan. Dan permusuhan melahirkan dosa yang tidak kecil, tapi amat-amat sangat besar. Pertama, memusuhinya itu sendiri sudah sesuatu yang haram. Sudah merupakan sesuatu yang terlarang. Kalau itu dilakukan lebih dari 3 hari. Dan itu disebabkan karena apapun. Karena masalah-masalah yang membuat rusaknya hubungan antara dia dengan orang lain. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, "La yahillul muslim ayyahjur akhahu fauqa 3 layal. Tidaklah halal. Apa makna tidak halal? Haram. Kalau dilakukan apa? Dosa. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudara. Menghajar bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Makna menghajar tidak menyapa. Makna menghajar tidak menegur, tidak saling komunikasi, tidak saling bicara alias saling memusuhi. Tidaklah halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Lalu apa yang dia lakukan ketika bertemu? Yang ini berpaling dari yang itu berpaling dari yang ini. Bila nih orang tersebut yang bermusuhan itu mati dalam keadaan masih saling tidak menegur, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia berada dalam neraka. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la yahillu lil muslimin ayahjuru akhahu fawqa thalathin, faman hajaru fawqa thalath famata dakhalan nar. Tidaklah halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang memusuhi saudaranya melebihi 3 hari lalu dia mati dalam keadaan itu, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui? Apakah beliau yang memfonis? Tidak. Beliau mengetahui ini dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui wahyu. Dan ini merupakan ancaman yang tidak main-main dan termasuk dosa besar. Karena apa? Karena diancam oleh Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah dengan ancaman neraka. Setiap perbuatan yang diancam dengan ancaman neraka, maka itu termasuk diantara dosa-dosa besar. Bila memusuhinya sampai kepada masa 1 tahun, dosanya sama dengan dosa membunuh orang itu. Besar apa kecil? Besar. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam. Siapa orang yang membunuh sesama mukmin secara sengaja, maka balasannya jahannam. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu dosa membunuh secara sengaja dan itu besar. Besarnya dosa membunuh itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dibebankan kepada orang yang memusuhi saudaranya selama 1 tahun, apalagi lebih. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajaru akhahul muslim sanatan fahuwa kasafki dammi. Siapa orang yang memusuhi saudaranya sampai 1 tahun, maka itu sama saja dengan mengalirkan darah orang tersebut, sama dengan membunuhnya. Dari aspek apa? Dari aspek dosa. Berdasarkan hal itulah, maka jangan dianggap enteng dosa dari memusuhi saudara, walaupun memusuhinya itu sekedar dalam bentuk tidak bertegur, tidak bersapa. Karena itu cermin dari adanya kebencian di dalam hati, ketidaksukaan. Dan ini bertolak belakang dengan rasa cinta yang mestinya dimiliki kepada sesama mukmin. Ini kerugian yang kedua dari sikap membenci atau memusuhi. Ketiga, di antara kerugian orang-orang yang saling membenci adalah dosa orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari Senin dan hari Kamis. Ingatlah, setiap Senin Kamis itu amal-amal kita diangkat oleh Allah, oleh para malaikat ke Allah azza wa jalla. Lalu Allah menginstruksikan, ampuni dosa seluruh orang-orang Islam yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ampuni itu dosanya. Kecuali 2 orang yang saling bermusuhan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terdapat dalam kitab sahih Muslim. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Tuftahu abwabul jannati yaumal isnin wa yaumal khamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna. Fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibukakan pintu-pintu surga setiap Senin dan setiap hari Kamis. Lalu diampunilah setiap hamba yang di hari itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tidak berdoa kepada selain Allah. Tidak ruku, tidak sujud kepada selain Allah. Tidak menyembelih untuk selain Allah. Karena semua itu ibadah ya. Salat itu ibadah. Ya, ruku, sujud. Berdoa itu ibadah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah, itu yang sahih. Adapun doa mukhul ibadah itu dhaif. Doa adalah mukhul ibadah, sumsumnya ibadah itu dhaif. Tapi doa wal ibadah itu yang sahih. Allah Azza wa Jalla pun menyatakan, Ud'ullaha ud'uni astajib lakum. Maka berdoalah kalian. Maka aku akan akan mengijabah doa-doa kalian. Al-walladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang enggan berdoa kepadaku. Ketika Allah menyatakan orang-orang yang enggan berdoa kepadaku, doa di sana oleh Allah diungkapkan dengan ibadah. Walladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku. Maknanya orang yang takabur dari berdoa kepadaku. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang itu akan masuk ke dalam neraka secara terhina. Dari sini kita mengetahui doa ibadah. Kepada siapa doa itu ibadah? Kepada siapa doa itu ditujukan? Kalau ditujukannya kepada Allah berarti ibadah kepada Allah. Kalau ditujukannya kepada berhala berarti beribadah kepada berhala dengan berdoa tersebut. Kalau berdoa kepada malaikat berarti ibadah kepada malaikat. Boleh enggak? Enggak boleh. Hanya kepada Allah. Jadi dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'a. Diampuni semua dosa orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun setiap hari Senin dan hari Kamis, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang antara dia dengan saudaranya ada syahna, ada permusuhan, ada kebencian satu sama lain, maka dikatakan anziru hadaini hatta yastaliha. Tunda nih, tangguhkan ampunan untuk kedua orang ini sampai kedua-duanya islah, sampai kedua-duanya bertegur sapa kembali, sampai kedua-duanya akur lagi. Nabi SAW menyatakan demikian sampai 3 kali. Anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan, tunda nih. Tidak diturunkan ampunan untuk orang-orang yang saling bermusuhan. Dan permusuhan ini lahir karena apa tadi? Saling benci. Saling benci ini lahir karena ta'assub, salah satunya karena ta'assub. Jadi ruginya itu berlapis-lapis loh. Inilah kerugian yang ketiga, sekaligus keburukan yang ketiga yang lahir dari sikap saling memusuhi, saling membenci. Keempat, saya yakin siapapun yang sudah mengetahui kerugian dari membenci dan musuh ini mungkin akan langsung terdorong, termotivasi untuk islah ini ya. Keempat, pahala-pahala orang itu ditangguhkan, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Pahala dari ibadah termasuk sholat. Sholat itu menghasilkan pahala agung yang luar biasa. Diangkat ke langit oleh para malaikat. Kemudian disampaikan kabar Allah Azza wa Jalla. Kalau diterima, ya Allah akan tuliskan itu. Apabila ditolak, jangankan menembus langit, menembus awan aja enggak. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang sahih, kata beliau, salasatun la turfa'u salatuhum min ru'usihim illa shibra. Ada tiga golongan manusia, salat-salat mereka tidak akan diangkat dari kepala-kepala mereka kecuali hanya sejengkal saja. Sejengkal sudah mentok, tidak bisa naik lebih tinggi lagi daripada itu. Tidak bisa menembus langit, jangankan langit, menembus langit-langit rumahnya juga tidak bisa. Alias diapakan itu teh? Ditolak itu sholatnya, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau sholat seseorang ditolak oleh Allah azza wa jalla. Ini ada tiga golongan manusia yang seperti ini nih. Siapa tiga golongan ini? Pertama, rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Pertama, seseorang yang mengimami atau memimpin suatu kaum, tapi kaum yang dipimpinnya benci kepada dia. Pemimpin yang dibenci kaumnya, sholatnya gak akan diterima. Karena dia zalim ya. Karena dia itu menyengsarakan rakyat yang dipimpinnya, bukan memakmurkan. Bencilah rakyatnya kepada dia. Kedua, khusus akhwat ibu-ibu, nusaroleh nubalager. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini semuanya yang mendengarkan menjadi calon-calon penghuni surga. Demikian juga suami-suaminya. Masa mau sendirian ke sana. Yang mendengarkan, yang ngobrol, semoga saja diampuni dosanya kemudian masuk surga juga. Ah, mending ngobrol atuh. Kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha anha sakhita. Seorang wanita yang tidur bermalam dalam keadaan suaminya murka kepada dia. Dalam keadaan suaminya marah. Apapun penyebabnya. Sebab Nabi SAW tidak menjelaskan penyebabnya. Pokoknya suaminya marah kepada dia. Hati-hati sikap ibu kepada suami. Nabi SAW menyatakan, unduri kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruk. Perhatikan sikapmu kepada suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Maknanya sikap kamu kepada suamimu sangat menentukan apa kamu akan ke surga apa akan ke neraka. Walaupun umpamai taat kepada Allah azza wa jalla, tapi durhaka kepada suami, maka Allah enggak akan ridha kepada dia. Terus ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya, apa enggak bernilai? Kalau umpamanya dia durhaka kepada suaminya, iya. Karena apa? Karena durhaka kepada suami itu kemungkaran yang super besar, yang mestinya bisa terhindarkan kalau dia rajin sholat dan sholatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Semuanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu sholat yang diterima. Kalau orang rajin sholat, tidak hanya yang fardu tapi juga yang sunnah, tapi dia keji dan mungkar, itu indikasi sholatnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia masuk ke dalam ayat, fawailul musallin alladhinahum anapafi an. Ada gitu ayat yang menyatakan fi sholatihim? Ada? Ada. Qada aflahal mu'minun alladhinahum anapafi. Fi di sini mah, kalau di sana an, ada yang dengan ala, ada walladzinahum ala salatihim daimun dalam surah Al-Ma'arij. Adanya an, fi, dan ala beda maknanya. Kalau fi sholatim khusyun, di dalam sholatnya dia khusyuk. Kalau an sholatihim sahun, bukan di dalam sholat, tapi di luar sholat, seusai sholat. Dia lalai dari hikmah atau tujuan sholat di luar sholatnya. Itu penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Salah satunya beliau terangkan di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin tentang masalah, tentang ayat itu ya. Itu makna apa? Makna an sholatihim sahun. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang seusai sholat dia lalai dari tujuan sholat, dia tetap keji dan mungkar, dia tetap durhaka. Makanya seorang istri yang rajin sholat fardu ataupun sunnah tapi durhaka kepada suaminya, itu indikasi sholat ibadahnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya sholat, seluruh ibadah-ibadahnya, sahumnya, baca Qur'annya, semuanya. Apalagi kalau umpah sahumnya sahum sunnah tanpa izin suami. Ya, setiap Senin Kamis langsung sahum, langsung sahur. Gak nanya ke suaminya. Malah sudah pasang kuda-kuda, awas saya saum, jangan coba-coba ke saya. Tom Noel-Noel acan. Itu apa yang dicari oleh wanita seperti itu dengan saumnya? Apa diet? Kalau ingin pahala, enggak dapat. Tanpa keriduan suami dari saumnya. Ya. Oleh karena itulah, maka kalau ada seorang wanita yang tidur lelap, mau lelap, mau enggak lah, terserah. Pokoknya bata itu menghabiskan waktu malam, baik dengan tidur ataupun tidak dengan tidur. Tapi suaminya murka kepada dia. Sholatnya tidak diangkat dari kepalanya kecuali hanya sejengkal. Sejengkal mentok, enggak bisa naik lagi. Maknanya enggak akan diterima itu sholatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini mah enggak begitu ya. Amin. Insyaallah enggak. Cuma satu yang bilang enggak tuh. Sisanya mah diem. Ketiga, nah ini yang ada kaitan, ya. Yang kedua, yang ketiga, yang juga tidak akan diangkat salat-salat mereka oleh Allah Azza wa Jalla ke langit, alias tidak akan diterima adalah alladzani yatakhasamani, atau dalam riwayatnya ar-rajulani yatakhasamani. Dua orang laki-laki, tapi juga termasuk dua orang wanita, tidak hanya laki-laki sesama laki-laki, juga ahwat ke ahwat, yang kedua-duanya saling bermusuhan. Hatta yastaliha, sampai kedua-duanya itu akur lagi, berdamai lagi, saling tegur lagi, saling sapa lagi, maka barulah amal-amal ibadahnya termasuk sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerugian yang keempat dari saling memusuhi tersebut apa? Ditolaknya amal ibadah orang tersebut. Makanya pantas benci dengki itu oleh Nabi SAW diistilahkan dengan istilah apa tadi? Haliqah. Apa haliqah itu tadi? Tukang cukur. Bukan mencukur rambut, tapi mencukur apa? Mencukur agama. Baik pahalanya ataupun amalan dari agama tersebut. Karena itulah Nabi SAW sangat wanti-wanti. Jangan sampai ada hasad di antara kita. Jangan sampai ada kebencian dan permusuhan di antara kita. Berkata Nabi SAW dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Imam Muslim dalam kitab sahih Muslim, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Sanad kedua-duanya sahih. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-Muslimu akhul Muslim, la yadhlimuhu, wa la yukhdiluhu, wa la yahqiruhu, at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sodrihi thalatha marrat. Berkata Nabi SAW, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling mencelakakan, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi. Jangan juga sebagian kalian membeli barang yang sudah ditawar oleh saudaranya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslimlah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh mendzaliminya, tidak boleh merendahkannya, tidak boleh menghinakannya. Takwa ini di sini nih. Takwa ini di sini, takwa ini di sini, sambil berisyarat ke dadanya 3 kali. Larangan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau melarang keras seperti itu? Sebab nyata kerugian dari saling hasad, saling dengki, saling membenci dan saling memusuhi. Ruginya dunia akhirat. Ruginya tidak hanya rugi secara individu, tetapi seluruh komunitas kaum muslimin rugi karena permusuhan. Nanti kita akan bahas salah satu efek dari adanya ta'assub adalah perpecahan di kalangan umat Islam. Kalau umat Islam pecah, maka lemahlah kekuatan mereka, mengakibatkan mereka terpuruk. Mereka bisa dengan sangat mudah dikuasai oleh musuh dari kalangan kufar dan musyrikin. Dan ini kerugian yang nyata, kesalahan beberapa individu kaum muslimin, maka kerugiannya menimpa seluruh kaum muslimin, tidak hanya di sebuah tempat, tapi di seluruh tempat di alam jagat raya ini. Ya, itulah kerugian keempat dari saling membenci dan saling memusuhi. Kelima, sikap membenci dan memusuhi adalah merupakan, ya, kita sering salah sangka nih. Kalau kita membenci orang, musuh orang, disangkanya kita sedang berhadapan satu lawan satu dengan orang yang kita benci. Kan begitu ya rata-rata dalam pola berpikir dia. Saya benci dia. Saya pokoknya gemes, sebal sama dia, ya. Dalam otaknya, pikirannya berhadapan antara kita dengan dia. Padahal sebenarnya ini, dia ini sedang berhadapan dengan Allah dan Rasulnya. Bukan berhadapan dengan manusia saja. Ya, dengan manusia berhadapan, tapi terutama berhadapan dengan Allah dan Rasulnya loh. Kenapa? Karena memusuhi itu merupakan sikap pelanggaran terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Allah yang menetapkan aturan, tidak boleh membenci, tidak boleh dengki, tidak boleh musuh, itu aturan Allah. Itu aturan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau umpam kita benci orang, mendengki orang, pertama, sebelum kita berhadapan dengan dia, kita berhadapan dulu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, kerugian pertama, itu adalah dosa kita kepada Allah. Itu adalah sikap pelanggaran kita kepada Allah dan Rasul. Apalagi, kalau dari benci, dari dengki, dari musuh ini melahirkan usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar, yang dimaksudkan merugikan dia, ya. Menghina dia, mencaci dia, menggibahi dia. Itu berapa ayat Allah yang dilanggar? Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmum min qawmin asa ayyakunu khaira minhum. Wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khaira minhun. Wala talmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab. Bisalisul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain, karena boleh jadi yang dihina Lebih baik daripada yang ini, menghina. Kaum yang dimaksud di sini laki-laki. Walaupun individu, walaupun seorang. Seseorang tidak boleh menghina laki-laki lain. Wala nisa'u min nisa', wanita juga begitu. Pribadi individu wanita enggak boleh menghina wanita lain. Sebab boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian menghina diri-diri kalian sendiri. Maknanya bukan menghina pribadi dia, bukan, tapi wala talmizu anfusakum, janganlah kalian saling merendahkan sesama kalian dengan kawannya, sahabatnya, tetangganya, saudaranya. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Semua itu saling menghina, saling merendahkan, saling memberi gelar-gelar buruk, itu lahir dari apa? Kebencian. Benci lahir dari ta'assub tadi. Itu semuanya pelanggaran terhadap ayat Allah. Allah yang melarang ini nih. Ya, dalam ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsm. Hei orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian, janganlah kalian jauhi oleh kalian kebanyakan dhon, berprasangka, buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena buruk sangka, sebagian dari buruk sangka itu dosa. Ada yang tidak dosa. Rinciannya nanti. Jangan sampai suudzon kita ke orang, kepada orang dianggap pengecualian dari larangan ayat ini. Enggak masuk itu. Izzanibu katsira minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsm. Wala tajassasu, jangan tajassus, ngorek-ngorek nyari-nyari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian saling menggibahi sebagian yang lain. Dan seterusnya itu. Semua ini gibah, ya, suudzon, tajassus, saling menghina, saling mencela, saling merendahkan, saling memberikan lakob-lakob, gelar-gelar atau istilah-istilah, sebutan-sebutan yang buruk, semua lahir dari kebencian. Makanya dilarang oleh Allah, dilarang tegas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang muslim membenci muslim yang lainnya, sebelum dia berhadapan dengan orang yang dia benci, dia terlebih dahulu berhadapan dengan Allah dan Rasulnya. Kebencian kita kepada sama muslim pada hakikatnya kedurhakaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya lah yang melarang hal itu kepada kita semuanya. Berdasarkan hal itulah maka kerugian yang kelima dari sikap benci, dengki dan memusuhi adalah bahwa sikap tersebut merupakan pelanggaran terhadap Allah dan Rasulnya. Sikap menentang kepada Allah dan Rasulnya itu adalah berarti kita berhadapan dengan Allah dan Rasulnya, bukan berhadapan dengan orang yang kita benci. Mungkin orang yang kita benci cuek, gak merasa dibenci. Dia itu EGP lah, gitu ya. Makanya bagaimana caranya agar nih, ini sering ditanyakan. Ustaz, saya dihina oleh si Anu nih, sakitnya tuh sampai nyelekit, sampai dihayatis, bingit gitu. Sakit sekali sampai nangis. Gimana caranya agar tidak begitu? Bagaimana caranya agar orang itu tidak zalim kepada kita? Enggak bisa. Tapi bagaimana caranya agar kita tidak sakit, nyelekit gitu ya? Nah, coba bayangkan bahwa kalau ada orang membenci kita, memusuhi kita, dengki kepada kita, menghina kita gitu ya. Bayangkan dia itu tidak sedang memusuhi kita, enggak. Dia itu sedang berhadapan dengan Allah dan Rasulnya. Biarlah ditangani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dipikir dia itu sedang menghina kita, mencela kita, itu berarti murni itu dia sedang berhadapan dengan kita. Enggak, biarkan dia berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang kelak akan berikan balasan, al-jaza'u min jinsil amal. Siapa orang nanti yang menghina orang lain, Allah akan menghinakan dia. Siapa orang yang berusaha memfitnah, mengumbar aib orang lain, aib dia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh umat, ya. Siapa orang yang akan menyulitkan orang lain, Allah akan menyulitkan dia. Al-jazaa'u min jinsil 'amal. Dulu pernah kita bahas, ya, bahwa salah satu wujud dari keikhlasan dari amalan kita kepada Allah Azza wa Jalla itu bahwa kita hanya mengharapkan balasan dari Allah ketika kita menolong orang. Tidak mengharapkan bantuan atau balasan dari dia, tapi dari Allah. Balasan dari dia enggak seberapa, balasan dari Allah beberapa, banyak dilipat gandakan, ya. Makanya salah satu ciri seorang mukmin ahli surga oleh Allah Azza wa Jalla dijelaskan, la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami tidak menginginkan apa-apa dari kalian, tidak menginginkan balasan dari kalian, bahkan ucapan terima kasih nuhun oge enggak berharap. Yang diharapkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, tulus, ya. Kalau umat kita menolong orang dengan harapan mudah-mudahan suatu saat dia nolong lagi kita, ya, maka kita bisa pilih-pilih orang nanti. Ketika ada orang yang kelihatan susah, miskin, mengalami kesulitan, mau ditolong, akan bisa balas, percuma. Akhirnya gak ditolong, kan gitu ya. Kalau kita mengharapkan balasan dari dia, jangan harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kalau orang berbuat buruk ke orang lain, Allah yang akan membalasnya. Bukan diri orang itu. Orang itu mungkin lemah, yang dizalimi itu lemah, enggak bisa apa-apa. Enggak bisa membalas, enggak bisa mempertahankan diri, membela diri, mengklarifikasi diri, enggak. Tapi ingat, Allah yang Maha Kuat yang akan mengatur balasan yang pantas untuk dia, dunia sampai juga di akhirat nanti. Makanya kalau orang berbuat jahat ke kita, berbuat buruk, zalim kepada kita, bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati? Bayangkan, imajinasikan, dia ini tidak sedang berhadapan dengan kita, dia ini sedang melanggar aturan Allah Azza wa Jalla, dia ini sedang durhaka kepada Rasulnya alaih salatu wassalam. Karena Allah dan Rasulnya melarang dia dari hal itu, nanti Allah yang membalasnya. Jangan dibayangkan kita berhadapan dengan dia, duh, Allah dan Rasulnya gak ada tuh. Jangan dibayangkan begitu. Ada Allah. Dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Maka dengan cara seperti itu, kita insya Allah tidak akan sakit hati. Kita malah akan tersenyum nonton. Ya, dia nantang kepada Allah tuh. Lihat saja balasan Allah. Saya akan nonton tuh akhir dari kesudahan nasib orang tersebut karena menghina saya. Bukan karena aspek menghina saya, tapi karena dia melanggar ayat Allah dan melanggar aturan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Allah yang akan membalasnya. Begitulah, dengan begitu maka kita insya Allah tidak akan sakit hati ketika dizalimi orang, ya. Ini kerugian yang keberapa dari kebencian? Kelima. Keenam. Kerugian yang keenam dari sikap membenci dan memusuhi adalah. Ini nih. Yang lebih parah lagi daripada sebelum-sebelumnya, ya. Bahwa sikap hasad, sikap dengki hanyalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang munafik yang Allah Azza wa Jalla jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Maka memiliki sikap itu berarti tasyabbuh dengan Yahudi dan munafikin. Allah berfirman dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Di antara surah Al-Baqarah ayat 109. Allah berfirman, wadda kathiru min ahlil kitab. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kata Allah, kebanyakan ahlul kitab sangat menginginkan agar mereka bisa memurtadkan kalian setelah kalian beriman, mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman. Itu keinginan. Keinginan siapa? Ahlul kitab. Dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka selalu ingin memurtadkan kita. Apa alasannya? Hasadan min indi anfusim. Karena hasad yang terdapat dalam diri-diri mereka. Karena hasad itu saja. Padahal Yahudi meyakini benar, benarnya ajaran Islam. Mereka tahu Islam ini benar. Nabi Muhammad SAW itu sebenar-benar Nabi yang di dalam kitab mereka sudah diterangkan akan muncul dengan ciri-ciri yang persis dimiliki oleh ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Di sini kan ada yang sudah banyak yang sudah punya anak ya. Ada berapa anaknya? Yang belum ada, yang masih jomblo, yang belum laku masih ada juga. Tapi yang sudah laku itu banyak. Ada yang anaknya lebih dari 2, 3, 4. Walaupun kembar, orang lain gak bisa membedakan, orang tuanya bisa gak membedakan? Bisa. Ya. Jangankan melihat sosok tubuhnya, dari kebiasaannya seumpama kita sedang di kamar. Lalu ada salah seorang di antara kita, katakanlah anak kita 11. Ya. Sebab mau bikin kesebelasan, ada yang masuk, kemudian masuk ke dari luar rumah, masuk ke dalam, buka pintu, tidak ngomong, tidak salam, tidak apa. Orang tuanya tahu nggak ini siapa? Tahu, dari kebiasaannya, dari cara jalannya, dari cara buka pintunya, ya, dari umpamana kata orang Sunda mah tina geblingna oge tos ka kuping, geblingna teh naon atulah. Ada yang bisa menerjemahkan tina geblingna? Injakan kaki. Ya, dari cara dia berjalan, injak kakinya gimana? Dari bobot tubuhnya bisa kelihatan kalau yang gemuk blek blek blek gitu ya. Kalau umpamanya yang kurus kering kayak kucing enggak kedengaran. Kita tahu, oh ini si fulan nomor sekian. Padahal enggak lihat orangnya. Untuk membuktikan dipanggil, "Oh, siapa itu?" "Saya." "Oh, benar." Apalagi lihat orang. Semua orang tua tahu ini kalau orang tua yang peduli. Tapi ada orang tua yang tidak peduli imannya. Anaknya umpamanya 8. Nama yang pertama siapa? Kayak siapa nama teh? Ujang apa Adennya? Lahirnya tanggal berapa? Lupa ya. Ada orang tua di sini yang lupa atau enggak tahu tanggal lahir anak-anaknya? Ada ngaku. Ngaku ya. Bukan untuk diulang tahunan, bukan. Mengetahui itu. Tapi kadang-kadang kita sudah suka ditodong, ditelepon dari sekolahnya, ini perlu data baru. Anaknya yang namanya tanggal berapa lahirnya di mana? Dulu harus lihat akte atau harus lihat kakak dulu ya. Saya lagi di jalan, nanti aja kalau sudah pulang ke rumah. Ada yang begitu? Banyak. Kalau ibu-ibu yang gitu, kasida itu. Yahudi itu tahu, itu benar. Dan mereka sudah menunggu. Tapi karena dengki, karena hasad. Kenapa mereka dengki, kenapa hasad? Karena Nabi akhir zaman ini lahir muncul bukan dari kalangan mereka. Seluruh Nabi dari kalangan Yahudi, dari kalangan Bani Israel. Israel itu siapa? Nama nabi siapa? Ya'qub. Siapa Ya'qub anaknya siapa? Ishak. Ishak anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua anak. Dua-duanya jadi nabi. Ismail dan Ishak. Ishak punya Ya'qub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu turunan Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub disebut dengan sebutan Israel. Maka disebut dengan sebutan Bani Israel. Semua nabi itu dari Bani Israel. Makanya pas diberitakan nanti akan muncul nabi di akhir zaman. Ciri-cirinya begini, namanya Ahmad Muhammad. Nanti akan lahir di Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Itu dijelaskan dalam kitab pegangan orang-orang Yahudi. Maka beberapa kabilah Yahudi pindah ke Madinah menunggu datangnya nabi ini. Mereka meyakini nabi akhir zamannya lahir dari kalangan Bani Islam, kan sudah langganan tuh. Ada tiga kabilah Yahudi yang sudah menunggu di Madinah. Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qunayqa. Pindah mereka ke Madinah. Siap menyambut kedatangan nabi baru. Selama menunggu mereka terlibat rivalitas yang keras dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Bersaing tuh. Kalau orang-orang Quraisy peperangan dengan suku lain menang, mereka senang memanas-manasi orang-orang Yahudi di Madinah. Kata orangnya, ditunggu sampai muncul nabi baru, nanti kami akan berperang dengan nabi ini melawan kalian. Gitu tuh. Optimis mereka. Ternyata nabi baru yang ditunggu-tunggu itu muncul dari rivalnya, dari orang Quraisy yang selama ini menjadi musuhnya. Lahir di Mekah, betul. Pindah ke Madinah, betul. Dilihat ciri-ciri, betul. Loh, ya mah musuh itu. Gengsi, tinggi gengsinya. Gak mau ngaku, yaudah. Dalam hati benar. Ini nabi yang kita tunggu-tunggu. Tapi dari rival kita tuh, dari saingan kita tuh, dari si Quraisy tuh gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dengki mereka gak mau beriman. Allah menyatakan di dalam Al-Quran 6 surah Al-Baqarah ayat 109 tadi, waddu kathiru min ahlil kitab, bahwa ahlul kitab dari kalangan orang-orang Yahudi sangat-sangat-sangat menginginkan, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Mereka ingin memurtadkan kembali, mengembalikan kembali kalian setelah iman kepada kekafiran karena hasad. Hasad yang ada dalam diri mereka, mimba di mata bayyana lahumul haq, setelah nyata, gamblang, jelas kebenaran bagi mereka. Jelas ini benar. Ini nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu. Ciri-cirinya persis. Historinya persis. Lahir di Mekah, pindah ke Madinah. Ciri-ciri secara fisik begini. Ciri-ciri yang lainnya begini-begini. Termasuk karakteristiknya. Tidak memakan sedekah, tapi menerima hadiah dan memakannya. Dites oleh mereka semua. Ada cap kemadian, kenabian di punggungnya. Tanda hitam sebesar kira-kira apa? Apel. Apel buah, bukan merek. Apel di sana. Ada, benar itu. Nah, jelas kebenaran, tapi karena hasad mereka tidak mau iman. Berdasarkan hal itulah, maka hasad adalah termasuk karakteristik Yahudi yang menyebabkan mereka enggan menerima kebenaran, sekalipun kebenaran itu jelas gamblang bersumber Quran Sunnah menurut pemahaman para ahlinya dari kalangan ulama-ulama as-salafus soleh. Dalam surah An-Nisa ayat 54, Allah Azza wa Jalla pun berfirman, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih, atau apakah mereka itu hasad kepada manusia karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan kelebihan atau karunia kepada mereka. Manusia-manusia yang Allah berikan karunia, Allah berikan kelebihan, itu dihasadi oleh orang-orang Yahudi. Jadi banyak ayat dalam Al-Quran Yahudi memiliki karakter hasad. Hasad ini menghalangi mereka dari kebenaran. Walaupun mereka yakin itu benar, karena hasad mereka tolak itu kebenaran. Maka setiap orang yang memiliki karakter hasad, mereka tasyabuh dengan Yahudi. Mereka itu meniru-niru karakteristik khas yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Makanya mereka terhalang dari kebenaran. Dikasih ayat, dikasih hadis, dikasih ayat dan hadis penafsirannya, pemahamannya menurut para ulama ahsalafus soleh, yang ulama itu mereka akui keulamaannya, diakui keilmuannya, diakui kredibilitasnya, tapi enggan menerima karena hasad. Diprintirlah, mungkin bohong, ngarang-ngarang, sambil tidak dicek oleh mereka, ya. Jadi bahwa hasadlah karakter orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini kerugian berapa? Ke-6. Cukup dulu 6 ya, karena sebentar lagi zuhur nih, tinggal kira-kira 20 menit kurang untuk pertanyaan jawab. Nanti ke-7, ke-8 dan seterusnya kita akan terangkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Saya lupa, saya sudah minta diingatkan kepada seorang. Saya punya berapa buku untuk dihadiahkan, tapi karena lupa bawa jadi bedok. Tidak jadi ngasih hadiahnya. Oh iya, darurat. Mobil Fortuner putih nomor Delta 7OR. Sekali lagi, Fortuner putih nomor D7OR harap dipindahkan karena menghalangi. Dan yang mau keluar itu sedang sakit. Cepat pindahkan ya. Fortuner putih nomor D7OR. OR-nya itu olahraga. Harap dipindahkan segera. Bagaimana jika hukumnya merayakan hari kelahiran, ulang tahun gitu ya, dengan dalil Al-Quran Surah Maryam 33. Oh, Surah Maryam ayat 33 itu apa? Selamat, keselamatan atasku ketika aku dilahirkan. Salah satunya begitu ya. Soalnya di tempat anak ada seorang ustaz membolehkan dengan dalil Al-Quran Surah Maryam ayat 55. Taib. Ibu-ibu, tuh ibu-ibu kan ngobrol kan? Padahal sudah didoain. Gini, kalau ada orang melahirkan, boleh gak kita mengucapkan selamat? Selamat ya atas kelahiran anaknya, boleh? Boleh. Boleh. Nah, beda hukumnya dengan mengucapkan selamat setiap tahun di hari kelahiran itu. Apalagi dengan dirayakan. Jadi mengatakan selamat, keselamatan atasku ketika aku dilahirkan dan ketika aku hidup dan ketika aku dibangkitkan, itu sama sekali tidak menjadi dalil bolehnya diulang tahunkan. Itu pertama, ya. Itu pertama. Kedua, diyakini bahwa ulang tahun itu ritual agama orang lain. Kalau itu dimasukkan ke dalam agama kita, walaupun dirubah bentuknya, orang lain mah nyanyi-nyanyi, tiup lilin, kita mah ngaji, New Patromak. Sabar. Diubah bentuknya jadi bagus pengajian umpamanya, bagi-bagi rezeki kepada fuqara masakin anak yatim. Maka walaupun bentuknya bagus, niatnya bagus, niatnya bukan ulang tahun tapi niatnya tasyakur bin ni'mah ya. Mensyukuri nikmat Allah. Bentuknya bagus, pengajian, baca Quran, terus membagi-bagikan rizki kepada fuqara dan masakin. Tapi semua kebaikan itu diisikan di momen yang secara syar'i terlarang. Maka kita tidak melihat isi dari acaranya, tapi bentuk acaranya. Tapi acaranya itu sendiri. Acaranya apa? Ulang tahun. Walaupun diganti dengan istilah tasyakur bin nikmah, isinya ngaji. Tetap saja niat yang baik, cara yang benar, tidak merubah status keharaman sebuah perbuatan. Umpamanya status haramnya perbuatan, contoh umpama merampok, haram. Walaupun caranya bagus, baik, assalamualaikum gitu ya. Maaf sekali, maaf saya mau bangun masjid. Niatnya bagus mau bangun masjid, maaf dengan sangat terpaksa, kurang uang, ya makanya saya ambil. Kalau dipertahankan maaf saya bunuh. Caranya sopan, santun, baik ya. Punya uangnya berapa? Cuma 3 miliar, saya ambil 1 aja ya. Gitu. Sisanya 2 miliar silakan digolongkan lagi, usaha lagi. Kalau udah besar lagi nanti saya rampok lagi. Caranya baik, caranya bagus, niatnya untuk bangun masjid. Tapi judul utamanya apa? Merampok, tetap saja tidak merubah perbuatan merampok yang hukum asalnya haram menjadi halal walaupun caranya bagus, niatnya baik, enggak. Begitu. Ayat yang tadi bukan dalil untuk itu. Kalau umpamanya ayatnya benar apa salah? Benar. Kalimatul haqqa wa urida bihil batil. Kalimat yang benar tapi diterapkan untuk sesuatu yang batil. Itu banyak. Itu salah penerapan dalil. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Ana sudah lama Abu merenya. Oh, Abu itu ke saya. Abu. Ana sudah lama enggak saling sapa sama sahib Ana. Sebabnya Ana tidak suka karena dia bohong sebagai agen asuransi hingga hilangnya uang Ana puluhan juta. Ini juga sama ya, enggak boleh. Iya, kalau umpamanya kita bisa menuntut, pertama asuransinya itu sebagai hukuman nih. Hukuman dari Allah Azza wa Jalla karena kita melibatkan diri dalam sebuah muamalah yang haram. Asuransi, ya. Ada orang yang menawarkan, ada agen asuransi yang menawarkan asuransi, kita ikut. Itu sudah, kita sudah terlibat dalam sebuah dosa, ya. Allah hukum dengan cara ketipu dia. Tobatlah ya, tobatlah. Dia berbohong sebagai asuransi sehingga hilang uang anak puluhan juta. Gimana bentuknya nih? Mungkin hilangnya itu karena memang sistem aturan yang diberlakukan oleh lembaga asuransi tersebut menyebabkan ya hilangnya mungkin. Bukan salah agen mungkin, karena sistemnya yang begitu. Bukan salah dia salah karena jadi agen asuransinya. Orang yang bertanya ini salah karena melibatkan dia dalam transaksi yang terlarang secara syar'i. Ya, tobat saja kepada Allah Azza Wajalla dan sapa lagi dia. Ya. Ustaz Ana punya musuh sewaktu SMA karena satu hal. Sampai tidak saling sapa. Dan sekarang Ana tidak lagi pernah ketemu dengan teman Ana. Apa yang harus Ana lakukan? Cari di Facebook. Cari di media sosial. Ya. Kemudian, ingat gak waktu SMA kita pernah berantem ya gara-gara berebut si Anu tuh, ya. Gak ada yang dapat, si Anunya nikah ke orang lain. Kita damai bro, umpamanya gitu. Kalau saya pasti punya grup, grup teman-teman SMA, sampai sekarang komunikasi. Yang dulunya gak kenal, sekarang sahabat. Barinya gak ketemu, yang mana orangnya gitu ya. Pas reuni yang mana ini teh gitu. Tapi kalau di grup, kayak saudara ya. Kayak deket banget, pas ketemu yang mana si Anu, yang mana si Anu. Yang dulu pernah garlut, juga sekarang mah akrab jadi sahabat. Suka diomongin ya, dulu pernah gak, ingat, dasar budaknya. Sekarang sudah pada punya budak, ya udah gak apa-apa. Insya Allah gak akan ada dendam ya. Saya gak tahu yang nanya ini masih mahasiswa atau sudah punya anak mahasiswa. Lupakan. Ustaz, apakah sikap tahzir mentahzir antar ustaz yang ada di medsos itu sama dengan efek dari ta'assub? Karena saya pun jadi bingung bersikap dan mengikuti hal tersebut. Barakallahu fik. Lihat, kalau ustaz, seorang ustaz mentahzir ustaz lain, ilmiah apa tidak? Orang awam seringkali menohok pribadi ustadz yang mentahdir. Oh itu mah sentimen pribadi, takut kehilangan umat, takut ini dan itu ke pribadi. Walaupun ilmiah. Jadi kalau ada seseorang ustadz, orang ini bagus retorikanya, orang ini dikagumi banyak orang, orang awam seneng. Tapi sesama ustadz tahu ini pemikirannya berbahaya, akidahnya berbahaya. Ustadz ini bingung, ya. Diingatkan orang pasti ribut. Itu sudah zuhur. Ah, udah sampai sini aja dulu ya. Sampai di sini dulu, insya Allah nanti kita masuk lagi hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.